Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca husulul ma'mul fi syarhi thalathatil usul karya Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Qauluhu wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan mereka untuk itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ai, artinya Allah ciptakan mereka li'ibadati, untuk beribadah kepada Allah. Dan ayat yang agung ini menjelaskan hikmah penciptaan jin dan manusia, yaitu ibadah. Karena Allah Jalla wa'ala tidaklah menciptakan makhluk kecuali li'ajli, dalam rangka memerintahkan mereka untuk beribadah. Lantas di antara mereka ada yang taat dan tunduk, lantas menyembah Allah, ada yang durhaka dan keras kepala, fa asroka ma'allahi ghairahu, lantas dia sekutukan Allah dengan yang lain. Maka hikmah penciptaan jin dan manusia adalah al-ibadah. Di sini disampaikan hikmah penciptaan jin dan manusia adalah ibadah. Penjelasan yang lain disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin di bukunya Thamaratul Ilmi Al-Amal, beliau sampaikan bahasanya maksud penciptaan makhluk, buku Thamaratul Ilmi Al-Amal, poin yang pertama, al-ilmu wal-amal maksudul khalqi. Ilmu dan amal adalah maksud penciptaan. Maka dua-duanya, ilmu dan amal, adalah maksudul khalqi. Fallahu azza wa jalla khalaqal khalqa liya'rifuhu. Karena Allah ciptakan makhluk supaya makhluk mengenal Allah. Ciptakan makhluk supaya mereka makhluk menyembah Allah. Dalla 'alal awwal, dalil maksud yang pertama, yaitu makhluk diciptakan untuk al-ilmu, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhir surat At-Talaq, yaitu At-Talaq ayat yang ke-12. Allah adalah zat yang menciptakan tujuh langit dan bumi semisal itu. Yatanazzalul amru bainahunna, turunlah ketetapan Allah di antara langit dan bumi, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kalian mengetahui, supaya kalian berilmu, bahasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka lihat, khalaqa di awalnya Allah alladhi khalaqa, kemudian di akhirnya lita'lamu. Fal ilmu maksudul khalqi, maka berilmu tentang Allah adalah maksud penciptaan. Wajalla ala tsani, dalil untuk perkara yang kedua, bahasanya maksud penciptaan makhluk adalah al-amal atau al-ibadah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Fal ilmu wal ibadatu kullun minhuma maksudul khalqi. Maka ilmu dan ibadah alias amal masyhur. Allah Ta'ala berfirman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia min salsalin kal fakhar. Fakhar artinya tembikar. Salsalin maknanya di al-mukhtasar fi tafsir, tinin yabisin tusma'u lahu salsalatun, lumpur yang sudah mengering sehingga terdengar baginya suara, mislu seperti suara lumpur yang sudah dibakar alias tembikar. Wa khalaqal jan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-jan. Dan al-jan adalah nenek moyang seluruh jin. Karena al-jandi al-mukhtasar fi tafsir dimaknai dengan abul jinni, nenek moyangnya jin. Min marijim min nar api, min marijim maknanya lahabin khalisin, nyala api yang murni, nyala api tidak bercampur dengan asap. Dan jin disebut jin karena istinanihim tertutupi. Istinan artinya istitar, tertutup dari mata manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat yang ke-27, innahu yarakum, sesungguhnya jin itu melihat kalian, atau iblis itu melihat kalian, huwa wa qabiluhu, dan dia dan sebangsanya, min haitsu la tarawnahum, sedangkan kalian manusia tidak bisa melihat mereka. Maka dalam bahasa Arab, berkumpul huruf jin bersama huruf nun di lughatil Arab, dalam bahasanya orang Arab, menunjukkan makna tertutup. Ya, oleh karena itu, bayi yang tertutup di perut ibu disebut janin. Akal yang tertutup sehingga gila disebut junun. Tameng yang menutupi orang yang berlindung darinya, berlindung dengannya disebut junnah. Oleh karena itu, taman yang lebat sehingga siapa yang masuk di dalamnya maka tidak akan terlihat dari luar disebut jannah. Maka semuanya maknanya tertutup. Al-ins adalah manusia. Al-wahid bentuk tunggalnya adalah insiyun. Disebut demikian karena sebagiannya itu ya'nas, merasa nyaman dengan sebagian yang lain. Sebagiannya nyaman dengan sebagian yang lain, artinya makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Dan al-uns maknanya adalah atau makninah, merasakan ketenangan. Manusia merasakan ketenangan jika ada manusia yang lain. Dia sepi sendiri, ngelamut kata orang Jawa, maka lama-lama ketakutan. Wa makna ya'buduni artinya yuwahhiduni. Inilah hada ini adalah tafsir untuk makna ibadah di ayat mulia di atas. Maka makna ya'buduni artinya yufritunani bil ibadah, mengisahkanku dalam ibadah. Mengisahkan dalam ibadah artinya tauhid. Dan terdapat dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, ya, fokuslah untuk beribadah kepadaku, tafarrag, amla sadraka ghinan, akan kupenuhi rasa kaya di dadamu, dan aku akan tutupi fakirmu. Wa ila taf'al, jika tidak engkau lakukan, aku penuhi dadamu kesibukan, dan aku tidak penuhi kefakiranmu. Dikeluarkanlah Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Tirmidzi mengatakan hadis hasan gharib. Bahadar hadis, maka hadis ini menunjukkan bahasanya wazifah, tugas yang digantungkan, diletakkan atau dibebankan kepada mukallaf ini adalah ibadah kepada Allah dan fokus lima khuliqalah khuliqali ajlihi, tujuan penciptaan, dan dalam hal tersebut kebahagiaan dunia dan keberuntungan akhirat. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang merenungkan pada keadaan alam, dia jumpai semua kebaikan di bumi sebabnya adalah karena mengisahkan Allah dan ibadah padanya dan taat pada Rasulnya. Semua kejelekan di alam semesta ini, semua kerusuhan, bala bencana, qahtin, kemarau, ditindas oleh musuh alias dijajah oleh musuh dan yang lain, sebabnya adalah karena melanggar, menyelisih sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan doa kepada selain Allah. Siapa yang merenungkan hal ini dengan benar-benar perenungan, dia jumpai dari perkara ini adalah seperti itu pada khusus pada dirinya sendiri dan pada orang lain, baik secara umum ataupun secara khusus. Wala haula wala quwata illa billah. Wa a'zamu amara Allah bi tauhid, perkara paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid, dan definisi tauhid adalah ifratullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid dalam bahasa Arab Masdar dari kata kerja wahadai wahidu tauhidan, artinya menjadikannya tunggal, tidak ada yang nomor dua. Dan musannif rahimahullah ta'ala mendefinisikan tauhid dengan mengisahkan Allah dalam ibadah. Semisal mengisahkan Allah dalam doa, rasa takut, menyembelih, bernadar dan lain-lain. Wahuwa dan musannif atau penulis menginginkan dengan definisi tauhid ini adalah tauhid yang para rasul diutus untuk mewujudkannya. Maka tujuan pokok diutusnya para rasul adalah membawa tauhid dalam pengertian yang beliau sampaikan, yaitu tauhid ibadah. Karena fahuwa, karena tauhid itu punya bimakna al-am, makna luas atau makna lengkap, yaitu mengisahkan Allah dalam tiga hal, dalam rububiyah, uluhiyah dan nama dan sifat Allah. Maka tauhid punya dua pengertian, makna luas atau makna lengkap dan makna sempit atau makna khusus. Makna khusus dari tauhid adalah tauhid yang menjadi tugas pokok para rasul, yaitu mengisahkan Allah dalam ibadah. Dan inilah tiga macam tauhid. Maka definisi penulis guna di sini untuk tauhid, bahasanya dia adalah mengisahkan Allah dalam ibadah, hanyalah untuk menjelaskan tauhid yang hasala bihi an-nizah, menjadi sebab terjadi perselisihan dan perdebatan antara mukmin dan muwahhid. Dan tauhid yang diutus karenanya para rasul, diturunkan karenanya berbagai macam kitab suci, dan disyariatkan karenanya jihad. Itulah tauhid ibadah. Makna ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah dalam ibadah, artinya dalam ucapan, perbuatan dan niat. Maka Allah diisahkan dalam ucapan, perbuatan dan niat. Dan yang dimaksud ibadah di sini dalam perkataan musannif adalah ibadah dalam makna syar'i, yaitu ketundukan terhadap perintah syar'i Allah. Dan perintah syar'i Allah adalah al-qiyam bit takallim, melaksanakan beban syariat. Karena ibadah itu punya dua pengertian, ibadah syariah, kemudian yang kedua ibadah kauniyah. Ibadah kauniyah adalah ketundukan terhadap perintah Allah, perintah kauninya Allah. Dan perintah kauni, perintah penciptaan, itu sama dengan takdir. Maka ibadah kauniyah itu dilakukan oleh umum semua makhluk. Tidak ada yang tidak tunduk terhadap takdir Allah. Sakit, sakit. Mati, mati. Tidak bisa nolak. Semuanya tunduk. Maka Allah yang tunduk kepada takdir Allah termasuk dalam makna kedua ibadah, yaitu ibadah kauniyah. Dan beda antara perintah kauni dan perintah syar'i adalah sebagai berikut. Perintah syar'i adalah apa yang Allah syariatkan untuk hambanya berupa berbagai macam beban syariat. Sedangkan perintah kauni adalah apa yang qadha dan qadar yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya, baik mukmin ataupun kafir, bertakwa ataupun durjana, yaitu berupa sakit, kefakiran, hilangnya yang dicintai dan semacam itu. Dan dalil bahasanya ibadah itu bisa ibadah, ada ibadah kauniyah, firman Allah Ta'ala di surat Maryam ayat yang ke-93, in kullu man fis samawati wal ardi ila ati rahmani abda. Maka semua yang ada di langit dan di bumi akan datang menghadap Allah Ar-Rahman abadan sebagai hamba. Oleh karena itu, hamba Allah atau Abdullah, abdun, bagi Allah itu punya dua pengertian. Yang pertama, abdun bimakna abidun, orang yang menyembah. Itulah orang yang menjalankan ibadah syariah. Kemudian yang kedua, abdun bimakna mu'abbadun, orang yang ditundukkan, orang yang dipaksa untuk tidak keluar dari takdir. Ya, maka abdun bimakna mu'abbadun, nah itu orang yang ada padanya ibadah kauniyah. Fahadihi Maka inilah ibadah kauniyah yang tidak khusus bagi mukmin, bahkan dia umum untuk setiap makhluk. Adapun ibadah yang dimaksudkan dalam bab ini alatihya makna tauhid, yang itu semakna dengan tauhid, adalah ibadah syariah yang tidak ada yang patuh dengan ibadah syariah kecuali mukmin yang bertakwa. Dan larangan Allah yang paling besar adalah asyirku. Syirik dalam asal maknanya secara bahasa, maknanya adalah bagian. Maka makna asyraka ma'allahi ghairahu artinya menjadikan bagi selain Allah bagian, bagian dari ibadah. Dan syirik adalah larangan Allah yang paling besar, karena hak yang paling besar adalah hak Allah. Dan hak Allah adalah diesakan dalam ibadah. Maka jika seorang itu menyekutukan bersama Allah dengan yang lain, maka berarti dia menelantarkan hak yang paling agung. Terdapat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apakah yang paling besar? Yang paling akdam, dalam redaksi yang lain paling akbar. Maka Nabi katakan, kau jadikan bagi Allah tandingan padahal dia Allah yang menciptakannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Mu'adz radhiyallahu anhu, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dilaksanakan hamba? Mu'adz mengatakan, Allah Rasulullah a'lam. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hak Allah yang menjadi kewajiban hamba adalah hamba menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fadalla hadza, maka ini menunjukkan bahasanya Allah memiliki hak yang wajib ditunaikan hamba. Siapa yang menelantarkan hak ini, maka sungguh dia telah waqa'a, terjumus dalam menelantarkan a'zamil huquqi, hak yang paling agung. Bahwa dan definisi syirik adalah dakwatu ghairihi ma'ahu, berdoa kepada selain Allah, ma'ahu disamping berdoa kepada Allah. Hadza ta'rifu syirki, ini definisi syirik, yaitu menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, baik itu malaikat, rasul, wali, batu, manusia, lantas menyembahnya sebagaimana menyembah Allah. Wadzalika, dan hal tersebut dengan berdoa kepadanya, minta tolong padanya, menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri dan mencari ridhonya, bernadar untuk menyenangkannya, dan yang lainnya yang merupakan bentuk-bentuk ibadah. Dan ini adalah syirik akbar. Dan syirik akbar itu ada empat macam. Ya, maka ringkasnya syirik atau orang musyrik itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Sebagaimana dalam definisi syirik yang disampaikan di matan, dakwatu ghairihi ma'ahu. Atau tadi di sarahnya, ayat ja'ala ma'allahi ilan akhar, menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Dan inilah syiriknya jahiliyah. Di satu waktu mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, dan di lain waktu mereka menyembah selain Allah. Allah ceritakan bahasanya, ketika mereka dalam kesusahan di tengah-tengah lautan, maka mereka hanya menyembah Allah dalam bentuk berdoa kepada Allah. Dan ketika mereka dalam kondisi lapang, mereka baru menyembah selain Allah. Kemudian syirik jenis yang kedua, orang musyrik jenis yang kedua, adalah orang yang tidak, ya, orang yang hanya menyembah selain Allah dan tidak pernah menyembah Allah. Maka juga disebut musyrik, karena dia telah memberikan hak Allah kepada selain Allah. Maka ada musyrik jenis yang kedua, orang yang beribadah kepada selain Allah, menyembah jin, ya, menyembah dewa-dewa, dan dia tidak pernah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyembah jin, menyembah nyiroh gitu, non sholat juga tidak pernah, puasa juga tidak pernah, ke masjid juga tidak pernah. Maka ini juga disebut musyrik. Tadi sampaikan syirik akbar ada empat macam. Yang pertama syirik dalam doa, yaitu dengan merendah kepada selain Allah, berupa merendah kepada Nabi, malaikat, atau wali, dengan melakukan qurbatin minal qurbi, salah satu upaya untuk mendekatkan diri, semacam sholat, istighatsah telah kemarin telah saya jelaskan doanya orang yang susah supaya hilang susahnya, atau isti'anah minta tolong, minta tolong kepada yang harusnya hanya kepada Allah dia berikan kepada selain Allah, atau berdoa minta-minta sama mayit, atau ghaiban orang yang hidup namun di lain lokasi tanpa alat komunikasi, sekedar menyebut nama, sekedar menyebut nama orangnya di Jakarta, yang dimintai tolong di Jakarta, yang meminta tolong di Jogja. Maka ini yang di Jogja mau diserang klitih, lantas dia nyebut nama orang yang di Jakarta tadi tanpa alat komunikasi, tolong aku wahai fulan. Maka ini namanya yada'u ghaibah, berdoa minta kepada orang yang hidup namun lain lokasi tanpa komunikasi, dan ini adalah syirkun akbar. Saya pernah dengar ucapan di film kalau tidak salah, maka kalau ada apa-apa pukulkan kakimu ke bumi 3 kali sebut nama gurumu, aku akan datang menolongmu. Di syirkun akbar, kalimat syirkun akbar, berdoa kepada yada'u ghaibah. Atau yang lainnya mimma huwa min ikhtisasillah, yang merupakan kekhasan kekhususan Allah Ta'ala. Berdalil dalilnya firman Allah Ta'ala, fa idza raqibu fil fulki, jika mereka menaiki perahu atau kapal mereka berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddina, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan ibadahnya adalah doa, doanya hanya murni kepada Allah, yang lain tidak diminta-mintai. Falam manajahum ilal bari, tatkala Allah selamatkan mereka ke darat, idahum, tiba-tiba mereka yusyrikun, melakukan kemusyrikan. Kemudian syirik niat, keinginan dan maksud. Artinya ayati bi asli ibadah, melakukan pokok ibadah karena riya atau karena dunia dan mendapatkan tendensi dunia. Dalilnya firman Allah Ta'ala, mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya akan kami berikan kepada mereka amalnya fiha di dunia, dan mereka di dunia tidak dikurangi. Mereka-mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Hapuslah apa yang mereka lakukan fi hadi dunia dan sia-sia atau batil, maka nuya'malun, amal yang mereka lakukan. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, syirik dalam keinginan dan niat, maka itu adalah lautan yang tidak memiliki pantai, sahil pantai. Waqala, dan sedikit sekali orang selamat darinya. Maka siapa yang menginginkan dengan amalnya selain wajah Allah, atau berniat sesuatu selain mendekatkan diri kepada Allah dan meminta balasan dari selain Allah, maka dia telah melakukan kemusyrikan dalam niat dan keinginan. Sekian perkataan Ibnu Qayyim. Maka tolak ukur syirik niat dan maksud minasyirkil akbar, untuk yang statusnya syirik akbar, mahmulun kita maknai alamat dakarna, dengan apa yang telah kami sebutkan, yaitu ayatiya bi asli amali riya'an au li ajli dunya, yaitu akarnya amal semuanya dikerjakan karena pamer dan karena dunia, bukan karena menginginkan wajah Allah Ta'ala dan kampung akhirat. Dan amal ala hadal wasfi, dengan deskripsi semacam ini, layak itu tidak akan muncul min mukminin, dari seorang mukmin. Karena seorang mukmin meskipun lemah imannya, labuda pasti menginginkan Allah dan kampung akhirat dengan ibadahnya. Akan tapi jika dua niat itu sama atau berdekatan, maka ini statusnya cuma iman yang kurang dan tauhid yang kurang. Dan amalnya adalah amal yang naqis, tidak sempurna, karena dia kehilangan kesempurnaan ikhlas. Dan jika seorang itu beramal karena Allah semata dan dia murnikan dan dia tulus dan murni dalam amalnya, tulus yang sempurna, lantas setelah itu dia mendapatkan upah tertentu yang dia bisa manfaatkan untuk ya, amal dan untuk agama, maka ini tidak mengapa, tidak mengurangi keikhlasan. Karena Allah Ta'ala telah jadikan dalam harta-harta syar'i semacam zakat dan harta faid, rampasan perang dan yang lainnya, Allah tetapkan adanya satu bagian yang besar yusraf disalurkan fi masalihil muslimin, untuk maslahat kaum muslimin. Ya, maka syirik niat yang merupakan syirik akbar, kata beliau, adalah manakala aslul ibadah, sejak awalnya ibadahnya itu murni untuk riya. Murni untuk riya. Atau murni untuk dunia. Sejak awalnya motivasi untuk sholat, tidak ada yang mendorongnya kecuali ya, adalah ingin dilihat orang dan atau manfaat duniawi. Nah, atau demikian penjelasan beliau. Ya, ringkasnya syirik dalam niat dan keinginan itu syirik akbar. Yang pertama adalah riya dalam ikrar syahadat. Maka ikrar syahadatnya itu riya, supaya diakui kalau dia muslim sehingga bisa kawin dengan wanita muslimah. Ya, maka ini syirkun akbar. Kemudian yang kedua adalah manakala niatnya adalah semata-mata karena pamer atau karena dunia dalam seluruh amalnya. Seluruh amalnya, motivasinya, akarnya, asalnya adalah karena mengharapkan dunia. Kemudian tadi ada penjelasan yang menarik, beliau sampaikan, kalau seorang itu beramal karena Allah, kemudian dia menerima upah karena amalnya, karena Allah, semacam mengajar, dia mengajarkan ilmu agama, kemudian upah tersebut dia pakai untuk supaya tetap bisa kerja, supaya kemudian tetap bisa hidupi anak dan istri, maka itu tidaklah masalah. Itu tidaklah mengurangi ya, kadar keikhlasan. Maka ikhlas itu tidak identik dengan gratisan, tidak dibayar, gotong royong. Tidak demikian. Boleh jadi profesional, berbayar, dan itu ikhlas. Karena yang penting adalah niat orang tersebut ketika dia melakukan pekerjaan itu. Kemudian syirik taat adalah menjadikan musyari'an, penetap syariat, pembuat aturan selain Allah. Atau dia jadikan selain Allah itu sekutu bagi Allah fitasyir dalam menetapkan aturan. Atas dari itu dengan hukum ini, hukum tersebut wayadinu nabi, dan dia mengimaninya dalam menghalalkan dan mengharamkan. Ya, ibadah tak sebagai ibadah ya, wa taqarruban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, atau taqarruban dalam rangka mendekatkan diri, wa qadra'an putusan pengadilan, wa faslan dan kata putus, fil khusuma dalam pertengkaran. Dalilnya firman Allah Ta'ala, mereka jadikan ahbarahum pendeta mereka, wa rubanahum dan ahli ibadah mereka tuan-tuan selain Allah. Demikian juga mereka jadikan Al-Masih putra Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah sesembahan yang esa. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia semata. Maksudnya Allah dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Dan tatkala Adi bin Hatim, seorang sahabat Nabi yang dulunya Nasrani, mendengar Nabi SAW membacakan ayat ini, beliau mengatakan, kami dulu ketika jadi Nasrani tidak menyembah pendeta. Maka Nabi katakan, bukankah jika pendeta mengharamkannya, Allah halalkan kalian pun mengharamkannya? Dan jika pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan dalam Taurat ataukah Injil, kemudian kalian pun menghalalkannya? Maka Adi mengatakan, betul demikian keadaannya. Maka Allah katakan, itulah ibadah mereka. Ya, catatan kaki dua dia ke Tirmidzi dan yang lain dinilai hasan oleh Ibnu Taimiyah di Kitabul Iman dan Al-Albani di Ghoyatul Maram. Dan dalam sanad Tirmidzi di sanadnya ada orang yang bermasalah Ghatib ibn Ahyun. Namun hadis ini memiliki syahid penguat dari jalur Hudzaifah marfu'an perkataan mauqufan perkataan Hudzaifah sanadnya dhaif. Kemudian syirik yang ketiga adalah syirik cinta. Telah memiliki tandingan dari makhluk dan dicintailah tandingan sebagaimana cinta pada Allah. Maka diutamakanlah ketaatan kepada tandingan daripada ketaatan pada Allah. Kemudian mengucapkan bidzikrihim, berzikir menyebut tandingan dan berdoa kepada kepada tandingan tersebut. Dalilnya firman Allah Ta'ala, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubillahi. Yuhibbunahum kahubillah itu diperselisihkan tafsirnya, ada dua tafsiran. Yang pertama, yuhibbunahum, mereka orang musyrik mencintai tandingan-tandingannya, sesembahan-sesembahannya sebagaimana cintanya musyrik kepada Allah. Ini tafsir yang pertama. Mereka orang musyrik mencintai berhala-berhalanya, sesembahannya sebagaimana mereka orang-orang musyrik mencintai Allah. Maka di sini kita jumpai kalau pakai tafsiran ini, orang musyrik itu punya dua cinta, cinta yang mendua. Cinta kepada Allah dan cinta kepada berhala-berhala selain Allah. Dan tafsir ini yang diinginkan di kalimat ini. Kemudian tafsiran yang kedua, yuhibbunahum, mereka orang musyrik mencintai berhalanya kahubil mu'minina Allah. Sebagaimana cintanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kahubila di sini kan tidak disebutkan siapa yang mencintai. Maka bisa kahubil musyrikin Allah, sebagaimana cintanya orang musyrik kepada Allah. Sehingga berarti orang musyrik itu cinta sama Allah dan cinta kepada selain Allah, dan cintanya kepada selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah. Tapi bisa juga dimaknai dengan kahubil mu'minin Allah, sebagaimana cintanya orang yang beriman kepada Allah. Orang musyrik cinta pada sesembahannya. Ya, maka ini mungkin bisa kita katakan untuk orang musyrik jenis yang kedua. Karena orang musyrik tadi ada dua macam. Karena orang yang musyrik yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah, ya maka mana ayat yahibunahu kahubil musyrikin Allah. Jadi kalau orang musyrik jenis yang kedua hanya menyembah selain Allah, ya, maka keadaan mereka dengan sesembahannya adalah yahibunahu, mereka cintai sesembahannya. Kahubil mu'minina Allah, sebagaimana cinta, betapa besarnya cinta orang-orang yang beriman kepada Allah. Ibnu Qayyim menjelaskan di sini ada empat jenis cinta, wajib dibedakan. Sesat orang yang sesat itu gara-gara tidak bisa membedakannya. Yang pertama, cinta pada Allah. Dan ini tidaklah cukup untuk selamat dari azab Allah dan beruntung mendapatkan pahala dari Allah, karena orang musyrik, penyembah salib, Yahudi dan yang lainnya semua cinta sama Allah. Kata orang Nasrani, cinta kepada Tuhan Bapa. Yang kedua, mencintai hal-hal yang Allah cintai. Wahadi inilah yang memasukkan ke dalam Islam, mengeluarkan dari kekafiran. Dan manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling lurus melakukan bihadil mahabbah dengan cinta ini, dan yang paling kencang dalam cinta ini. Kemudian yang ketiga, cinta karena Allah, wafihi karena Allah. Ini adalah lawazim konsekuensi mencintai apa yang Allah cintai. Karena tidak akan sempurna mencintai apa yang Allah cintai kecuali dengan mencintai karena Allah. Kemudian rasa cinta di samping cinta sama Allah. Ini disebut mahabba syirkiyah. Fakullu man ahabba syai'an ma Allah. Dan siapa yang mencintai sesuatu bersama Allah, bukan karena Allah, bukan karena Allah, bukan karena fihi karena Allah, maka dia adalah orang yang menjadikan tandingan selain Allah. Dan ini adalah mahabbatul musyrikin, rasa cintanya orang-orang musyrik. Ya, maka empat macam syirik, empat macamnya adalah empat macam syirik akbar. Adapun syirik asghar definisinya yang beliau sampaikan, kullu ma naha anhu syar'u, semua yang dilarang oleh syariat, mimma, yang hal tersebut merupakan jalan menuju syirik akbar dan sarana untuk terjatuh dalam syirik akbar. Maka yang pertama dilarang oleh syariat, kemudian itu jalan menuju syirik akbar. Baca ada terdapat dalam sejumlah teks penamaan hal ini sebagai syirik. Ini syarat yang ketiga untuk disebut syirik asghar. Dilarang oleh syariat, kemudian direnungkan maknanya, ini jalan menuju syirik akbar. Kemudian yang ketiga, terdapat nas yang menunjukkan kalau ini bernama syirik. Semacam sumpah dengan selain Allah atau riya yang sedikit, yaitu riya pada sebagian amal, tidak seluruh amal, dan perbuatan ibadah dan perkataannya. Dan demikian juga sejumlah ungkapan status syirik asghar, semacam ungkapan karena kehendak Allah dan kehendakmu, dan semacam itu yang di sana ada penduaan antara Allah dan makhluknya. Semisal, seandainya bukan karena Allah dan bulan, mali, aku tidaklah memiliki tempat berlindung kecuali Allah dan dirimu. Aku bertawakal kepada Allah dan padamu. Seandainya bukan karena Allah, seandainya bukan karena Anda, tidak akan terjadi demikian dan demikian. Namun ini syirik asghar ini qad yakunu hadza syirkan akbar, bisa jadi syirik akbar, tergantung orang yang mengucapkannya dan niatnya. Ya, kemudian dalil-dalil firman Allah Ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ayat ini jamaah menggabungkan tentang dua poin, perintah untuk beribadah, larangan untuk syirik. Dan itu satu paket, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Padahal isinya dua. Isinya dua, itu satu nomor, ya, tapi isinya dua. Itu punya makna, berarti mimma yadul itu menunjukkan ibadah tidaklah ada, tidaklah teranggap ada kecuali dengan menjadi kemusyrikan, baik ibadah yang sedikit ataupun banyak. Karena syai'an ini isim nakirah, didahului larangan, maka bukan makna umum. Artinya, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan syirik, baik syirik asghar ataupun akbar, baik Allah disekutukan dengan malaikat, nabi, wali atau makhluk yang lain. Kama anna Allah Ta'ala lam yakhussa, sebagaimana Allah dalam ayat di atas dalam menyebutkan secara khusus satu jenis ibadah, doa, sholat, tawakal atau yang lain, ya umma, supaya mencakup semua jenis ibadah. Maka Allah katakan, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang tidak disebutkan itu dalam sholat, dalam doa, untuk menunjukkan makna semuanya. Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka syai'an di sini menunjukkan asghar ataupun akbar, sedikit ataupun banyak. Syirik akbar itu mengeluarkan dari agama dan Allah haramkan surga bagi pelakunya, karena tidak ada bersamanya sedikit pun tauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni maduna dzalika. Duna di sini maknanya tahta, bukan maknanya siwa. Siwa artinya selain, tahta artinya di bawah. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah mati, asalkan duna dzalika, di bawah levelnya, di bawah syirik. Ya, karena ada sejumlah doa yang sejumlah dosa yang selevel dengan syirik. Boleh jadi kemunafikan, boleh jadi ingkar Tuhan, ya, tidak masuk dalam definisi syirik, namun dia sekelas dengan syirik. Di bawah mati, maka tidak ada ampun, tidak ada ampunan untuknya. Sehingga Allah mengampuni majuna dalika, dosa yang levelnya di bawah syirik, yang di bawah mati bagi sahabat saja Allah gandaki. Sedangkan syirik asghar, maka tidak mengeluarkan dari agama, maka tapi dia sarana menuju akbar, sehingga pelakunya dalam bahaya yang besar. Maka wajib atas hamba untuk mewaspadai syirik secara mutlak, yaitu asghar ataupun akbar. Karena sebagian ulama berpandangan bahasa ayat di atas innallaha la yaghfiru bersikap umum untuk syirik asghar dan akbar. Di antaranya adalah pendapat Abu Abbas Ibtimiyah rahimahullah ta'ala. Dan bahasanya firman Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka maduna dhalika artinya wa aqal minasyirki, dosa yang lebih rendah daripada kemusyrikan. Wallahu a'lam. Oleh karena itu maka tadi disampaikan wajib ayahda, wajib waspada dari kemusyrikan mutlaqan secara mutlak. Oleh karena itu di supaya waspada dari kemusyrikan secara mutlak, ya, maka berkenaan dengan metode dakwah, maka yang tepat ketika seorang dai itu berhadapan di berbicara di depan orang-orang awam, bukan thalabatul ilm, ya, maka dia tidak sebutkan syirik itu ada akbar dan asghar. Dia sebutkan jimat itu syirik, ini loh dalilnya. Supaya diwaspadai semuanya tanpa pilih-pilih. Oh ini loh syirik, sampaikan ini hujahnya. Kemudian baru rincian disampaikan kepada penuntut ilmu. Kemudian intakala al-muslim berpindah kepada rincian apa yang telah hal yang global tentang tiga hal yang tadi telah disebutkan di awal, yaitu ya ada kewajiban untuk ilmu, amal, dakwah dan sabar. Di ilmu dimaknai dengan mengenal Rabb, mengenal Allah, mengenal agama dan mengenal Nabi. Wa amma ma taqaddam minal kalam, dan maka perkataan yang telah lewat itu adalah min babi tautiah, pengantar, tamin pengantar akan apa yang akan disampaikan. Kama qala ba'du surah, sebagaimana disampaikan oleh sebagian pensyarah, yaitu Asiyah Salafatul Usul Ibnu Qasim, beliau mengatakan bahasanya itu adalah tambahan sebagian yang digabungkan oleh sebagian murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kitab Salafatul Usul Mustafa, dan yang disimpulkan min kalamihi fi mawdhin akhar, dan perkataan beliau di tempat yang lain. Ya, maka kita baru mau masuk salah satu usul. Sebelumnya itu mukaddimah. Ya, mukaddimah ada dua mukaddimah pokok atau tiga mukaddimah pokok. Yang pertama wajib arba'u masail, empat masalah, ilmu, amal, dakwah dan sabar. Kemudian tiga masalah. Kemudian yang ketiga adalah hanifiyah milah Ibrahim. Nah, itu semua semua adalah pengantar. Belum inti telah tatal usul. Sebagian pensyarah Ibnu Qasim di Hasyiah menyampaikan tambahan tiga hal di atas itu tambahan yang ditambahkan oleh murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ditambahkan pada buku salah satu usul. Yang empat, tiga dan masalah Hanafiyah, Anifiyah itu diambil dari perkataan Syaikh Muhammad di tempat yang lain. Diambil dari perkataan Syaikh Muhammad di tempat yang lain, kemudian disatukan ke sini, kemudian dicetak jadi satu. Tidak ada yang menjelaskan demikian. Wa ala ayyi halin, kesimpulannya, karena fa inna ma taqaddam, yang kata yang telah lewat, ya, yaitu arba masail atau thalath masail, teranggap adalah asas yang baik, yang manfaat, yang bisa dimanfaatkan untuk takrir menjelaskan tentang usul ats-tsalatsa. Maka disampaikan di matan, jika disampaikan kepada Anda apa itu al-usul ats-tsalatsa yang wajib atas seorang manusia, setiap orang untuk mengetahuinya, maka katakanlah seorang hamba mengenal Rabb-nya, agamanya, ya Rabb-nya, agamanya, dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode tanya jawab adalah metode yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak karya-karyanya. Dia adalah metode yang manfaat untuk menjelaskan informasi dan cepat pahamnya informasi. At-thalib, seorang pelajar, yudrik, bisa memahami pesannya dan memahaminya. Idza ulqiya, jika satu materi disampaikan dalam bentuk soal wa jawab, tanya jawab. Karena orang yang ditanyai, ketika dilimpahkan padanya pertanyaan, dia siap-siap, dia menyiapkan diri untuk memahami jawaban. Wahati, dan ini yaitu tanya jawab dalam menyampaikan, dalam rangka menyampaikan ilmu, dinamai oleh para ulama, para pakar pendidikan dan metode pengajaran, itu disebut dengan metode dialog. Dan mereka sampaikan metode dialog dalam mengajar, itu adalah pendapat man alafa fi dzalika minal ghurbin, orang barat yang menulis buku tentang hal ini. Mereka lupa bahasanya metode tanya jawab telah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan dalam sejumlah kesempatan bersama para sahabat. Maka beliau lemparkan pada mereka pertanyaan dalam rangka menyiapkan pikiran mereka untuk mendapatkan jawaban. Oleh karena itu kami katakan sebenarnya sarana penjelas yang digunakan dalam metode pengajaran, mata kuliah metode pengajaran, innama ja'at, itu hanyalah melalui metode orang-orang barat, akan tapi dia adalah bitu'atuna ruddat ilaina, adalah barang-barang kami yang dikembalikan kepada kami. Dan metode tanya jawab dalam metode yang manfaat dalam mengajar, terutama di level-level awal dalam pengajaran ilmu agama, supaya tulab, saya penuntut ilmu, bisa mengambil faedah dan menyiapkan pikiran. Karena pengajar jika menyampaikan pada mereka pertanyaan, mereka siap-siap untuk talaqi al-jawab, memahami dan menerima jawaban, sehingga hal tersebut kokoh dalam pikiran. Sampai-sampai di kajian umum atau ceramah lepas, sepatutnya tetap dipakai metode ini. Ada yang ditanyai ahyanan kadang-kadang, karena al-ilqa, penyampaian satu arah secara terus-menerus, boleh jadi membosankan dan boleh jadi waktunya lama. Maka penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan permasalahannya dengan menggunakan metode tanya jawab dalam rangka mengambil perhatian seseorang, karena dia dalam masalah yang agung. Fa'in hati usul salah sama ketiga landasan ini, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban seorang hamba dalam kuburnya. Maka hal ini menunjukkan pada Anda pentingnya hal ini dan nilainya. Dan adalah seorang manusia mengetahui maknanya pertama kali, kemudian beramal dengan konsekuensinya kedua kalinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk memberikan jawaban yang benar di alam kubur. Ketika dua malaikat menanyai man rabbuk, maka bisa tegas mengatakan Rabbi Allah. Madinu, dengan tegas mengatakan dinul Islam. Mahadha rajul, siapa ini lelaki yang diutus di tengah-tengah kalian? Jawabannya Muhammad, hamba Allah dan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengenal tiga hal yang dasar ini dan mempraktikkan isi kandungannya, maka dia layak untuk Allah berikan taufik dalam jawaban-jawabannya. Allah Ta'ala berfirman, Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, yaitu la ilaha illallah, dalam kehidupan dunia, dalam akhirat. Allah sesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah lakukan apa saja yang Allah kehendaki. Maka penulis menyebutkan usul salasah secara global, kemudian mulai merincinya. Dan ini juga di antara metode ilmiah yang bagus. Karena jiwa itu jika telah tahu sesuatu secara global, tatalaat, maka dia berharap untuk bisa mengetahuinya secara rinci. Dan merinci setelah global adalah di antara hal yang dicari oleh para pakar balaghah, sebagaimana di bab ilmu ma'ani. Maka jika disampaikan pada anda man rabbuk, inilah al-asal yang awal. Jawabannya qul rabbiyallahu alladzi rabbani. Katakanlah Rabb adalah Allah, tiada zat yang rabbani merawatku. Man asal dari Rabb dalam bahasa Arab artinya al-murabbi, pemelihara atau pendidik. Wa min hadil kalimah, dari kata-kata ini bercabanglah makna-makna yang lain untuk kata-kata Rabb. Bisa maknanya sang raja, kemudian sang pengatur, orang yang mengatur, mutaahid, orang yang memperhatikan. Dan musannif menginginkan mendapatkan makna yang pertama, karena beliau mengatakan di Allah zat yang telah mendidikku, memeliharaku. Maka perhatikanlah kita kalau berbeda pada makna yang asasi untuk kalimat, yaitu makna aslinya adalah pendidikan. Wa makna rabbani, dan yang dimaksud dengan memeliharaku artinya menciptakanku dan aujat yang menciptakanku, kemudian memelihara aku dengan nikmat-nikmatnya, ada nikmat yang kelihatan dan ada nikmat yang tidak kelihatan. Dan memelihara semua semesta alam, ini adalah kalimat general, artinya dia Allah memelihara diriku dan memelihara semua semesta alam, binikmati dengan nikmat-nikmatnya. Ibtidaan dimulai dari makanan yang sampai kepada kita, sedangkan kita dalam perut ibu kita sampai di yujro alaiha al-arzak, ditetapkan rezeki untuknya setelah ba'da khurujihi minhu, setelah dia keluar dari perut ibunya. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih tentang malaikat yang ditugasi dan diperintahkan untuk bi'arba'in empat hal, ya, ditugas untuk mencatat empat hal berkaitan dengan si janin, diantaranya dalam mencatat rezekinya. Maka Allah Jalla wa'ala telah berikan nikmat kepada hamba ini sejak Allah ciptakan mereka. Satu pemberian nikmat yang yasilu ilaihi, sampai badannya di perut ibunya, makanan tanpa daya dan kekuatan. Wal in'am alladhi yasulu lahu ba'da khuruji ila dunya, dan berbagai macam nikmat yang didapatkan oleh si bayi setelah keluar dari keluar menuju dunia. Ketika dia besar, bisa susah payah dan hidup, maka Allah berjalankan untuknya rezeki bil asbab, dengan sebab-sebab yang telah Allah qadha'kan dan Allah takdirkan baginya. Wa huwa, dan dia Allah adalah ma'budi, sesembahanku, dan aku tidak punya sesembahan selain Allah. Ini adalah murattabun derivat dari kalimat sebelumnya. Yakni artinya jika dia Allah yang memeliharaku bukan yang lainnya, dan memelihara semesta alam bukan lainnya, ya tawattab ala hadza, maka dampak dari hal ini berarti dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Oleh karena itu di matan disampaikan, dia sesembahanku, tidak ada bagiku sesembahan selainnya. Di analati yastahiku, karena yang berhak untuk disembah adalah yang kuasa untuk mencipta. Dan siapa yang tidak kuasa untuk mencipta, tidak berhak untuk menjadi ma'budan, sesembahan. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan sifat-sifat Tuhan yang tidak layak untuk disembah di surat Al-Furqan. Itu firman Allah Ta'ala, mereka jadikan selain Allah alihatan, sesembahan. Yang pertama, tidak mencipta sesuatu. Wa hum yukhlaqun, bahkan dicipta. Yang ketiga, tidak punya apa-apa. La yamlikuna li anfusihim, tidak punya manfaat untuk diri mereka dalam bentuk dharar, menimpakan bencana ataupun berbagi manfaat. Kemudian wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusura, tidak punya kuasa untuk mengatur mati, hidup dan bangkit dari kubur. Maka Allah sebutkan 7 kriteria. Seluruhnya adalah kriteria ketidaksempurnaan, menunjukkan tatulu ala anna hadil awsaf, bahasanya 7 sifat ini yang dijumpai pada sejumlah berhala tidaklah layak dia dijadikan sebagai sesembahan. Di anal ma'bud, karena yang disembah adalah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mencipta, bahkan mereka tercipta. Ini adalah kalimat tanya untuk taubih, menjela, dan kalimat tanya untuk takri', menjela, bukan untuk ditanyai. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.